Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Qaulu Al-Mufid ala kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai di al-masail di bab Umaja'a fil istisqa bil anwa. Maka dalam bab ini terdapat sejumlah bahasan. Yang pertama adalah tafsir untuk ayat di surat Al-Waqi'ah, wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian jadikan rezeki kalian, yaitu hujan atau yang lain, kalian dustakan, yaitu dinisbatkan sebab turunnya adalah hujan. Dan bahasan yang lain di bab ini adalah membahas tentang empat perkara yang merupakan perkara jahiliyah, yaitu at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang dan membanggakan kemuliaan nenek moyang, wal istisqa'u bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang, dan meratapi mayit. Kemudian bahasan yang lain di babnya adalah dzikrul kufri fi ba'diha, dari empat perkara atau perilaku jahiliyah tadi, sebagiannya adalah kekafiran. Yaitu tepatnya adalah al-istisqa bil anwa, menisbatkan hujan kepada bintang. Demikian juga mencela nasab dan meratapi mayit berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Ada dua perkara yang awet di tengah-tengah masyarakat, yang dengan sebab yang keduanya adalah kekafiran, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Yang tentu kekafirannya di sini adalah kufur duna kufrin atau kufur asrar, yang tidak mengeluarkan dari iman. Kemudian bahasan yang lain di bab ini adalah anna minal kufri ma la yukhiju minal millah. Di antara bentuk kekafiran ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang. Namun al-istiqa bil anwa itu bisa kufrun, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, dan sebagiannya adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, kalau yang dimaksudkan adalah penisbatan sebab, menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka itu kufur asrar atau kufrun duna kufrin. Namun jika yang dimaksud dengan al-istilqa bil anwa adalah meyakini bintanglah yang menurunkan hujan, maka ini kufur akbar. Kemudian bahasan yang ke poin yang kelima yang jadi bahas yang jadi tema bahasan di bab ini adalah firman Allah Taala dalam hadis qudsi, di pagi ini ada hambaku yang beriman dan ada yang kafir, dan sebab nuzulin nikmah dan sebab turunnya nikmat. Artinya inan nasa bahasanya manusia terbelah dan terpecah pada saat turunnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, datangnya nikmat terbelah menjadi dua macam, ada yang kufur beriman dengan Allah dan kafir dengan Allah. Dan telah lewat penjelasan tentang hukum menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Yang jelas yang menjadi kewajiban setiap insan jika dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia nisbatkan nikmat tersebut kepada sebab dengan menihilkan Allah Subhanahu wa taala. Namun hendaklah dia meyakini bahasanya sebab itu adalah murni cuma sebab, jika memang betul-betul sebab. Contohnya adalah seorang yang tenggelam dalam air dan di dekatnya ada seorang yang kuat dan hebat dan pandai berenang, lalu orang tadi tundan turun dan menyelamatkannya. Fa inna yajibu ala hadza, maka menjadi kewajiban orang ini yang selamat dari tenggelam untuk menyadari bahasanya selamat dia dari tenggelam adalah nikmat Allah untuk dirinya. Andai bukan karena Allah memerintahkan menetapkan dia untuk selamat dari sisi qadari dan syar'i, Allah perintahkan dan Allah tetapkan supaya orang tersebut menyelamatkan dirinya, mahasola inqadhun, maka tidak akan ada penyelamatan. Maka seandainya bukan karena Allah menetapkan secara qadari, artinya menakdirkan orang yang kuat tadi untuk tergerak menolongnya, demikian juga menetapkan secara syar'i dengan adanya perintah untuk menolong orang yang kesusahan, dan orang tadi pun sadar tentang hal ini, bahasanya menolong orang yang kesusahan adalah satu hal yang berpahala, maka mahasla inqadhun, maka tentu tidak akan terjadi penyelamatan selamatnya dirinya. Fa'anta ta'taqid, maka kita dalam kasus ini hendaknya berkeyakinan bahasanya peran orang tadi adalah sababun mahdun, murni 100% cuma sebab dan bukan penentu. Wa amma idza gharaqa, namun jika ada orang yang hampir tenggelam, kalau sudah tenggelam tentu ya sudah selesai tamatnya. Wa amma in gharaqa, jika ada seorang itu hampir tenggelam kemudian Allah mudahkan sehingga dia bisa keluar dari situasi yang menakutkan, setelah itu dia berkomentar, sesungguhnya wali fulan yang ada di kubur sebelah sana lah yang menyelamatkan diriku, maka kalimat semacam ini adalah kufur akbar, adalah syirkun akbar, kemusyrikan besar. Karena peran wali ini adalah sebab yang tidak benar, sebab yang tidak real. Kemudian penisbatan penyelamatan kepada wali tidaklah nampak darinya bahwasanya yang dimaksudkan adalah sebab. Namun makna zahir dari kalimat ini yang diinginkan oleh si pengucap, annahu mungkidun binafsihi, bahasanya wali yang telah mati itulah yang menyelamatkan. Karena keyakinan kalau si wali ini cuma sebab, wawa fi qabrihi, dan dia telah mati di kuburnya, ghairu waridin, maka itu adalah kemungkinan yang tidak tepat. Walidhalika, oleh karena itu para pemuja wali, jika mereka mendapatkan kesusahan, buktinya mereka minta-minta kepada wali pujaannya dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terjerumus dalam syirik akbar, baik mereka tahu ataupun mereka tidak tahu. Kemudian terkadang mereka ini difitnah. Difitnah dalam pengertian bukan diberi berita miring dan berita bohong, namun artinya diberi istidraj. Maka boleh jadi orang yang minta-minta pada orang mati ini diberi istidraj. Maka fayasullahu, maka dia mendapatkan apa yang mereka inginkan, ingda, pada saat dia berdoa kepada wali yang sudah mati, labihi, bukan karena sebab doa. Maka berkaitan dengan doanya, dengan kemusyrikan, dan setelah orang itu melakukan kemusyrikan terwujud apa yang diharapkan, kita katakan itu terjadi ingda, pada saat itu dilakukan, dan bukan karena sebab hal tersebut. Karena Allah telah menegaskan bahasanya segala sesembahan selain Allah tidak bisa mengabulkan. Kenapa kita katakan ingda, ingda doa, saat dia berdoa, dan bukan bid doa, dengan sebab doa kepada selain Allah, karena kita telah yakin bahasanya mereka wali itu tidak bisa mengabulkan doa. Buktinya firman Allah Ta'ala, jika kalian meminta-minta kepada mereka, mereka orang yang sudah mati tidak bisa mendengar doa kalian, seandainya mereka mendengar sekalipun dia tidak bisa mengabulkan. Demikian di surat Fatir ayat yang ke-14, dari surat Al-Aqab ayat yang kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang minta-minta pada selain Allah, padahal makhluk selain Allah itu la yastajibu lahu, tidak akan bisa mengabulkan permintaannya ila yaumil qiyamah, meskipun dia minta-minta ya, sampai hari kiamat tidak akan bisa. Ya, maka di paragraf yang baru saja terakhir kita bahas atau kita baca, terdapat bahasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkenaan dengan orang yang susah, misalnya mau tenggelam kemudian mendapatkan kemudahan kemudian mengatakan innal wali fulan anqadhani. Bahasanya wali fulan itu ialah yang menyelamatkanku. Maka berkaitan dengan kalimat ini, boleh jadi ada orang yang memberikan pembelaan. Ya, memberikan pembelaan dengan mengatakan bahasa ini bukan kalimat kufur pembatal iman. Namun ini adalah kufur asghar, kufrun duna kufrin. Alasannya innal wali fulan angkodani di situ adalah penisbatan kepada sebab. Artinya wali itulah yang jadi sebab aku selamat. Kalau demikian itu kufur asghar dan bukan kufur akbar. Maka ini bukan kekafiran dan bukan kemusyrikan yang membatalkan iman. Maka ketika ada pembelaan yang diberikan oleh sebagian orang untuk kalimat semacam ini, maka beliau bahas bahwasanya beliau tolak pernyataan tadi dengan mengatakan bahasa yang diinginkan sebab itu satu hal yang la yadhhar, tidak nampak dengan jelas bisa kita tangkap. Bahkan beliau katakan itu ghair warid. Seorang itu mengatakan bahasanya wali menyelamatkanku dalam artian dalam menjadi sebab, itu satu padahal dia di kuburnya, satu hal yang tidak bisa dibayangkan, satu hal yang tidak pada tempatnya. Lain halnya kalau orangnya datang, orangnya hidup, kemudian datang dan menolong. Namun orangnya sudah mati dikubur di sana. Maka ini satu hal yang ghair warid, mentakwil kalimat semacam ini dengan mengatakan itu adalah kufur asghar, dengan alasan itu adalah berkaitan dengan masalah sebab, ini satu hal yang tidak pada tempatnya, ghair warid. Dan kemudian sanggahan poin ini terlalu mengada-ada, itu baru kemudian pas kalau itu sebagai sebab kalau walinya datang. Kemudian yang kedua beliau katakan bahasanya ini adalah kalimat kekufuran menimbang background orangnya. Ini jelas adalah kalimat kekufuran, kemusikan dengan melihat background orangnya. Orang ini adalah pemuja kubur. Dan dia ketika mendapatkan kesusahan, itu minta-minta kepada orang yang sudah mati. Minta-minta kepada orang yang sudah mati. Itu track record dia. Track record orang ini. Nah, di kesempatan yang lain, dia mengucapkan kalimat tadi. Bahasanya fulanlah yang wali fulan yang menyelamatkanku. Nah, kalau menimbang rekodnya maka tidak mungkin itu maknanya adalah berkaitan dengan masalah itu kufur tuna kufrin atau kufur asghar, karena maknanya adalah penisbatan kepada sebab. Dia mengatakan bahasanya walilah yang menjadi sebab dia selamat. Maka menimbang rekodnya kita katakan itu satu hal yang tidak mungkin. Maka ada dua alasan yang beliau sampaikan untuk mengatakan bahasanya tidak mungkin, tidak ada celah untuk mengatakan ini adalah kufur asghar. Kalimat semacam ini adalah kufur asghar, kufrun tuna kufrin. Pertama karena walinya itu ada dalam kubur, tidak datang. Gimana mau dikatakan ini adalah sebab? Kemudian yang kedua, lihat rekod orang ini. Gimana kalau ketika dia dalam keadaan susah, apa yang dia lakukan? Minta-minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menimbang dua poin ini, maka itu jelas bahasanya itu adalah ucapan dan kalimat kemusyrikan yang membatalkan keimanan. Ya, maka di sini terdapat pelajaran bahasanya menilai ucapan seseorang itu di antara hal yang patut dipertimbangkan adalah track record-nya. Ya, ketika orang itu track record-nya adalah orang musyrik, ya maka makna-makna keseandainya dia mengucapkan kalimat yang multitafsir, maka pemahaman yang paling dekat ya sebagaimana track record-nya. Ya, sebagaimana track record-nya ketika dia mengucapkan kalimat yang multitafsir. Kemudian kandungan yang lain di bab ini, poin yang keenam, at-tafattun lil iman fi hadzal mawdhi. Ini adalah mencermati yang manakah yang disebut dengan iman dalam kasus semacam ini. Mana yang disebut iman dalam mencermati mana yang disebut dengan iman dalam kasus ini, yaitu menisbatkan hujan sebagai anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencermati manakah yang disebut dengan kekafiran dalam kasus ini, yaitu menisbatkan hujan kepada bintang dengan mengatakan bahasanya hujan ini turun karena sebab bintang itu, atau kalimat yang sejenis. Kemudian yang kedelapan adalah kecermatan untuk status hukum untuk kalimat sungguh benar bintang ini dan itu. Nah, kalimat ini mirip-mirip atau qarib dekat, itu mirip-mirip dengan perkataan kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan itu. Karena sanjungan berupa kejujuran kepada bintang, muktadahu konsekuensinya bahasanya annaha dalam matar, bahasanya hujan tersebut, bahasanya hujan ini turun karena janji si bintang, kemudian si bintang melaksanakan janjinya. Kemudian kandungan yang lain dari bab ini adalah seorang yang berilmu menyampaikan kepada muridnya satu pertanyaan, satu permasalahan dengan bertanya kepadanya. Diambil dari perkataan Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang Allah firmankan di pagi hari ini? Wadzalika ayyulka al-alim, yaitu seorang guru atau seorang yang berilmu menyampaikan kepada muridnya pertanyaan dalam rangka menarik perhatiannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tahu dan faham betul kalau para sahabat tidak tahu apa yang Allah firmankan hari ini karena mereka tidak dapat wahyu. Akan tapi kalimat tanya ini Nabi maksudkan adalah menarik perhatian mereka. Ketika Nabi mengatakan, tahukah kalian apa yang Allah firmankan pagi hari ini? Maka kalimat ini yujib mengharuskan istihdar qulubihim, perhatian yang diberikan oleh hati mereka. Adanya perhatian dari diri-diri, dari hati-hati mereka. Kemudian bahasan yang lain di bab ini adalah ancaman untuk orang yang melakukan perbuatan meratap. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika orang yang meratap itu tidak bertobat sampai matinya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan memakai baju dari timah cair dan baju kurung dari kudis. Artinya badannya seluruhnya berkudis. Dan ini tentu ancaman yang sangat-sangat keras. Kemudian kita lanjutkan dengan kita masuk ke bab baru, yaitu bab firman Allah Taala, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut kahubbillah sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian salah satu dari dua penerjemahan dan penafsiran untuk ayat ini. Yuhibbunahum kahubillah, mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhalanya sebagaimana cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya cintanya orang musyrik itu mendua. Ya, dan ini adalah salah satu dari dua penafsiran ulama untuk ayat ini, dan ini adalah tafsiran yang dipilih dan dikuatkan oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim Semoga Allah merahmati keduanya. Tafsiran yang lainnya mengatakan yuhibbunahum kahubbillah, mereka orang-orang musyrik itu mencintai berhala-berhala mereka kahubbillah, sebagaimana cinta Allah, cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, penulis menjadikan ayat ini sebagai terjemah judul bab. Dan mungkin ayukna, dan yang dimaksudkan dengan judul bab ini adalah bab tentang masalah cinta dan tentang tentang pentingnya cinta. Beliau mengatakan wal asl a'mal kulliha wal mahabbah. Pondasi dari semua aktivitas hidup manusia itu adalah cinta. Ini bukan teori Freud ya. Namun cintanya dalam artian apa? Seksual, hubungan seksual. Namun ini berbeda dengan teori Freud dalam masalah di psikologi yang mengatakan bahwa semua aktivitas manusia itu karena hubungan seksual. Ini berbeda karena berbedanya apa? Mahabbah. Ya, kalau Freud memaknainya, yang dimaksud dengan itu adalah cinta di sini adalah hubungan biologi semata. Padahal yang dimaksudkan, kalau yang dimaksudkan dengan kalimat ini, mahabbah di sini adalah mahabbah dalam pengertian dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, yang namanya mahabbah itu tidak berarti, tidak mesti kalau terjemahnya itu cinta, namun bisa artinya keinginan, menyukai sesuatu. Maka nanti akan kita baca ada cinta dengan makanan, artinya suka, cinta dengan nasi, artinya kangen dengan pingin makan nasi itu artinya cinta dengan nasi. Perut keroncongan, kemudian pingin nasi, nah itu artinya cinta dengan nasi. Maka adanya kecenderungan hati kepada sesuatu, keinginan hati kepada sesuatu, nah itu mahabbah dalam bahasa Arab. Tidak, ini berbeda dengan cinta dalam bahasa Indonesia. Maka beliau katakan wa aslul a'mali kulliha, landasan semua aktivitas hidup manusia itu adalah mahabbah. Fal insan layak malu ila lima yuhibu, karena seorang itu tidak akan melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu dia sukai. Ya, kalau dia tidak suka, dia tidak akan melakukannya. Kenapa orang itu mandi? Ya, karena dia suka mandi, suka air, yang air itu membasahi tubuhnya dan seterusnya. Kenapa orang itu melakukan apa yang dia lakukan? Imali jalbi manfaatin. Dia pasti karena menyukai aktivitas yang dia lakukan dan dia menyukainya karena aktivitas tersebut mendatangkan manfaat untuk dirinya ataukah mencegah keburukan untuk dirinya. Dia mandi karena itu menyebabkan badannya segar, enggak gatelan dan seterusnya. Dia makan karena untuk mencegah bahaya dari dirinya. Kalau saya nekat enggak makan, wah bisa pingsan saya. Maka mencegah madarat. Fa idza amila syai'an, maka jika manusia itu melakukan satu aktivitas, fa innahu yuhibbu, maka pasti dia menyukai aktivitas itu. Dan ketika seorang itu melakukan menyukai satu aktivitas, maka imalidati, dia menyukainya boleh jadi karena semata-mata aktivitas itu atau sesuatu tersebut, semacam makanan. Atau dia melakukan aktivitas, contohnya minum obat, padahal dia tidak suka obat yang pahit, namun kenapa dia melakukannya? Karena cinta, karena kesukaannya itu kesukaan sesuatu yang ada di balik obat, yaitu sebab kesembuhan. Wa ibadatullah, dan beribadah kepada Allah itu dibangun di atas landasan rasa cinta. Dan cinta adalah hakikat ibadah. Jika seorang itu beribadah tanpa cinta, maka jadilah ibadahnya itu seperti kulit yang tidak ada spiritnya, tidak ada rohnya. Fa idza kana al-insan fi qalbi mahabbatun lillah, Maka jika seorang itu di dalam hatinya terdapat rasa cinta karena Allah dan ingin sampai ke surga Allah, maka pasti dia akan menempuh jalan yang mengantarkannya kepada hal tersebut. Walihat oleh karena itu, tatkala orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka, maka rasa cinta ini tawassulat bihi mengantarkan mereka sampai beribadah kepada berhala-berhala tersebut, mintunilah tanpa Allah atau ma'allah atau bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah berhala mintunilah berarti Allahnya tidak disembah. Atau ma'allah berarti double. Kadang menyembah Allah dan kadang menyembah berhala. Dan berkaitan dengan masalah mahabbah, maka mahabbah atau cinta dan suka itu tangkasim ila kismain, ada dua macam. Mahabbah yang nilainya adalah ibadah. Itulah rasa cinta yang tujib mengharuskan tadallul, menghinakan diri dan pemuliaan dan pengagungan. Artinya, yakumu ada pada hati seseorang, ijlal, penghormatan kepada sesuatu yang dia cintai, dan pengagungan kepada sesuatu yang dia cintai, yang pengagungan ini yak tadi berdampak, dia melaksanakan perintahnya dan menjadi larangannya. Dan tentu, mahabbah yang nilainya ibadah itu adalah hak khusus Allah. Maka siapa yang di samping Allah subhanahu wa ta'ala dia mencintai selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan mahabbah ibadah, dengan cinta yang nilainya ibadah, maka dia melakukan syirkun akbar. Dan mahabbah ibadah, rasa cinta yang nilainya ibadah ini disebut oleh para ulama dengan sebutan al-mahabbah al-khasah. Ini rasa cinta yang istimewa. Kemudian macam yang kedua, cinta yang tidak bernilai ibadah pada zatnya itu sendiri, meskipun boleh jadi bernilai pahala dan ibadah karena faktor lain, faktor eksternal. Dan ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-mahabbah lillahi fillah, cinta karena Allah dan fillahi karena Allah. Artinya ayakunil jalib laha, faktor yang mendatangkan, yang menimbulkan rasa cinta adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Maksudnya karena sesuatu tersebut dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semacam person-person yang Allah cintai, para nabi, rasul, orang siddiq, suhada dan orang soleh, maka kemudian kita mencintai mereka-mereka. Atau karena amal-amal tersebut adalah amal dan aktivitas yang Allah cintai, semacam sholat, zakat, berbagai macam aktivitas sosial dan yang lainnya. Tentu rasa cinta demi jenis ini mengikuti jenis yang pertama, yaitu cinta kepada Allah. Ya, maka yang dimaksud dengan cinta karena Allah itu adalah mencintai orang yang Allah cintai. Ya, dan konsekuensinya membenci orang yang Allah benci, menyukai amal yang Allah cintai, aktivitas yang Allah cintai, dan membenci amal dan aktivitas yang tidak Allah cintai. Maka karena cinta karena Allah itu pengertiannya demikian, maka ketika orangnya itu berubah, dulu dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, ya, orang yang kita nilai orang ini adalah orang yang Allah cintai, maka kemudian kita pun mencintainya, kemudian mendekatinya dan seterusnya. Setelah itu dia berubah, maka tentu cinta kita kepadanya juga berubah, simpatik kita kepadanya juga berubah. Itu bukti kalau kita cintanya ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena pamrih-pamrih yang lain. Kemudian jenis yang kedua ada cinta yang itu adalah cinta karena isfak, karena belas kasihan dan kasih sayang, semacam cinta kepada anak, kepada anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, kemudian kita punya belas kasihan kepadanya, kasihan kepadanya. Ini tergolong juga mahabbah, dan mahabbah isfaq wa rahmah. Kemudian rasa cinta ijlal wa ta'zim, karena menghormati dan memuliakan, bukan namun yang bukan ibadah, semacam cintanya seorang anak kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada likabirin min ahlil khair, orang yang senior dalam kebaikan. Kemudian yang keempat adalah cinta yang alami dan normal. Itulah cintanya orang pada makanan, pada minuman, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal. Dan tentu dari jenis-jenis cinta ini yang paling mulia adalah yang pertama, sedangkan yang lainnya adalah status yang mubah. Illa kecuali jika cinta yang mubah tadi bergandengan dengan sesuatu yang menghapuskan untuk ta'abud, beribadah kepada Allah, maka nilainya jadi ibadah. Contohnya, seorang itu menyukai orang tuanya karena rasa cinta, penghormatan, dan pemuliaan. Faidaktarona biha, maka ketika cinta dengan orang tua ini digandeng, diikuti dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta ini, min ajli, dengan tujuan supaya dia bisa melakukan birrul walidain, maka jadilah cinta ini bernilai ibadah. Wakadzalika, demikian juga cinta kepada anak karena kasih sayang. Jika kemudian bergandeng dengan cinta ini satu hal yang mengharuskan, yang yaqtadi, mengharuskan, ayakuma bi amrillah, orang tersebut melaksanakan perintah Allah, yaitu mendidik anaknya, maka jadilah cinta kepada anak bernilai ibadah. Demikian juga cinta yang alami dan normal, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jika cinta kepada hal-hal ini dimaksudkan sebagai alat bantu untuk beribadah, maka dia bernilai ibadah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, atau hubiba ilayya an-nisa watib, aku punya kecenderungan untuk cinta dengan, suka dengan perempuan dan minyak wangi. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Al-Albani mengatakan isnadnya hasan. Min hadhi dunya, padahal itu semua adalah bagian dari dunia. Maka Nabi punya kemudian kesukaan dan kesenangan dengan perempuan sebagaimana umumnya laki-laki. Ya anadzalika muqtada tabi'ah. Dan ini adalah konsekuensi dari kenormalan. Karena beliau laki-laki normal, ya maka suka perempuan. Kalau enggak punya suka sama perempuan, enggak normal nih. Itu punya kelainan psikologis yang perlu diobati, ya. Walimma yatarattab alaihi minal masalih al-azimah. Demikian juga kesukaan Nabi dengan perempuan itu karena dampak dari kesukaan ini adalah berbagai macam maslahat yang besar. Kemudian demikian juga hubiba ilaihi atib. Nabi SAW punya kesukaan dengan minyak wangi. Karena bau yang harum itu bisa jadi menjadi yunasid, membuat orang itu energik. Demikian juga yurihu, membuat seorang itu nyaman dan melapangkan dada. Li'anna tayyibati litayyibin, karena hal-hal yang baik itu litayyibin, sangatlah baik jika disukai oleh orang-orang yang baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Maka benda-benda semacam ini yang bersifat cinta-cinta yang mubah, itu jika seorang itu menjadikannya dengan maksud untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan para ulama mengatakan, innamal yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sarana untuk suksesnya hal yang wajib, hukumnya adalah wajib. Dan para ulama fikih mengatakan, al-wasailaha akamul maqasid, sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuan. Dan kaidah ini adalah kaidah yang muttafaqun alaih, satu hal yang disepakati di antara para ulama. Ya, kemudian penulis di bab ini membawakan dua ayat. Ayat yang pertama adalah yang dijadikan sebagai judul bab, yaitu wa minan nasi, dan di antara manusia, mayattakhidhu min dunillahi andada, ada orang yang memiliki andadan, tandingan-tandingan. Andadan jamak dari nid, yang artinya adalah syabih wan nadhir, sesuatu yang serupa dan mirip dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum kahubillah, lalu mereka mencintai selain Allah tersebut dengan rasa cinta sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sebagaimana cinta mereka kepada Allah, sebagaimana di sini kata beliau dalam dua hal. Pertama adalah fi kaifiyatil cinta, dalam kaifiyah cinta dan dalam model cinta atau dalam bentuk cinta. Fanau, maka bentuknya ayyuhibba ghairallah, dia cintai selain Allah dengan cinta, dengan bentuk, dengan model dan bentuk cinta ibadah. Kemudian yang kedua dalam kaifiyah, yaitu dia mencintai selain Allah selain Allah sebagaimana mahabbatillah, sebagaimana cinta dengan Allah, atau bahkan lebih lagi, sampai-sampai sebagian mereka memuliakan orang yang dia cintai dan cemburu karenanya lebih dari pengagungannya, pemuliaannya kepada Allah dan kecemburuannya ketika Allah itu dilecehkan. Ya, maka ini termasuk yuhibbunahum kahubillah. Ketika Allah dicaci maki, dia diam saja. Ketika di depannya ada orang ngolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala, dia diam saja. Namun ketika kawannya itu ngolok-ngolok bapaknya, dia marah. Jangan macam-macam kamu. Ketika bapaknya diolok-olok, dia marah. Ketika Allah diolok-olok, dia diam. Maka ini cintanya kepada selain Allah lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala fil kaifiyah. Fi kaifiyatil hub, dalam bentuk cintanya. Dalam bentuk real cintanya. Sehingga contoh yang lain, jika dikatakan kepadanya, sumpahlah dengan nama Allah, maka dia berani sumpah meskipun dia bohong, dia tidak peduli. Namun ketika dikatakan, bersumpahlah dengan tandingan untuk Allah, bersumpahlah dengan wali, maka dia tidak mau bersumpah dalam keadaan berdusta. Maka dia lebih memuliakan wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkun akbar. Ini syirik besar, dan syiriknya adalah syirik dalam mahabbah wa ta'zim. Syirik dalam cinta, tepatnya adalah fi kaifiyatil mahabbah, dalam bentuk dan bentuk cintanya. Ya, demikian yang kita pecah. Kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qad wa anil hamdulillahi rabbil alamin.